Indah Siar, menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua dan juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kami sajikan ke ruang dengar Anda sebuah acara live bincang indah bersama Asatidah ya, dengan tema indahnya mensyukuri nikmat atas keamanan negeri. Para pendengar di manapun Anda berada, tanpa keamanan kita tidak dapat menjalankan ibadah dengan tenang, bekerja dengan nyaman, dan hidup dengan sejahtera. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang sedikit, maka Allah akan menambah nikmat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur atas nikmat keamanan yang Allah berikan. Mari kita jaga bersama nikmat yang Allah berikan. Mari kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah azza wa jal, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, Quran Surat Al-Imran. Dengan menjaga persatuan, kita akan semakin kuat dan mampu menghadapi segala tantangan. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengadakan acara bincang indah bersama Al-Ustadz Qomar Suaidi Hafidhahullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Ma'had Darul Azhar Temanggung Jawa Tengah. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustaz Qomar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Qomar di hari ini? Alhamdulillah, khair, sehat, semoga antum juga semua begitu. Nah, amin. Lancar aktivitas Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tema kita di kesempatan pagi hari ini, indahnya mensyukuri nikmat atas keamanan negeri, mungkin bisa diberi mukadimah terlebih dahulu Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, lahir maupun batin. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di studio yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk ikut andil dalam perbincangan yang insya Allah bermanfaat ini. Amin. Terkait pembahasan kita dalam perbincangan ini adalah mensyukuri nikmat Allah atas keamanan negeri. Ini tentu suatu tema yang cukup penting atau bahkan sangat penting, karena keamanan itu merupakan salah satu tonggak kehidupan. Nah, ya. Dimana kalau keamanan itu tidak ada, maka hampir kita katakan semuanya menjadi tidak nyaman. Walaupun kita banyak harta, tapi kalau tidak ada keamanan, maka apa artinya harta? Ya, walaupun kita punya keluarga besar yang mendukung kita, tapi kalau tidak aman ya apa artinya keluarga? Ya, dan begitu seterusnya. Bahkan ibadah pun menjadi sulit, menjadi tidak nyaman pula, tidak khusyuk pula ketika keamanan tidak ada. Jadi ini suatu yang sangat urgen bagi kita semua dalam hidup. Karenanya ketika suatu negeri oleh Allah Azza wa Jalla diberi anugerah keimanan dan keamanan, maka itu suatu nikmat yang sangat-sangat besar. Nah, jadi penting sekali perbincangan kita pada kesempatan ini, insyaAllah. Nah, demikian para pendengar untuk mukadimah dari Ustaz Qomar Suaidi Hafidhahullah Ta'ala terkait dengan bagaimana penjelasan dari pentingnya keamanan suatu negeri ya, barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, mungkin bisa jelaskan apa saja dampak dari kurangnya rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan atas keamanan ini, Ustaz? Dampak dari kurangnya rasa syukur terhadap kenikmatan ya. Nah, Ustaz. Tentu sebagaimana tidak syukur dalam nikmat-nikmat yang lain, bahwa tidak syukurnya kita kepada Allah atas pemberian dan karunia Allah itu menjadi sebab tercabutnya nikmat itu. Ya. Sehingga kalau dalam bab ini kita tidak mensyukuri nikmat, berarti terancam dicabutnya nikmat itu. Nah, ini sesuai dengan ayat-ayat Allah, yang diantaranya ayat yang sering kita baca ya pada surat Ibrahim itu ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, tentu aku akan tambah kepada kalian nikmat-nikmat itu. Namun kalau kalian kufur nikmat, maka sungguh adabku sangat pedih. Nah, di antara bentuk adab Allah Subhanahu wa taala ya tercabutnya nikmat itu. Seperti di ayat yang lain. Nah, ketika nikmat ini nikmat keamanan, berarti ketika keamanan tercabut, apa yang terjadi? Sebaliknya, kekacauan ya dan lain-lain dari hal yang apa sifatnya menakutkan. Maka ini sangat dahsyat tentunya, ya, sangat dahsyat. Makanya wajib kita mensyukuri keamanan tersebut. Ya. Begitu Ustaz ya, berarti di antara dampak ketika kita kurang bersyukur terhadap nikmat keamanan negeri ini, maka sebaliknya ya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keamanan tersebut ya. Menjadi tidak aman, tidak nyaman begitu Ustaz ya. Iya, betul. Kemudian Ustaz telah disebutkan tadi betapa pentingnya mensyukuri nikmat ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih cara kita bersyukur atas nikmat keamanan negeri ini, Ustaz? Terkait bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah. Ini juga sebagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lain ya. Dalam hal ini baik nikmat keamanan maupun nikmat-nikmat yang lain, tentu yang pertama dalam syukur kita itu kita mengakui bahwa datangnya kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dari kekuatan kita. Mungkin kalau kita di pembahasan keamanan, jangan merasa oh ini karena kuatnya pasukan keamanan kita atau karena strategi kita ya, atau karena pengalaman kita. Jangan. Itu semua adalah hanya suatu usaha, namun penentu daripada semuanya adalah Allah Azza wa Jal. Maka kita di sini mengakui sebagai syukur kita kepada Allah bahwa nikmat keamanan ini betul-betul karunia Allah. Ya, kita hanya berusaha. Yang kedua, jangan lupa memuji Allah atas nikmat tersebut. Ya, kita ucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang lain atas keamanan itu. Dan yang ketiga adalah menggunakan kenikmatan ini, yaitu keamanan, untuk sesuatu yang mendukung ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi kita aman, ya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk hal-hal yang baik, yang paling tidaknya mubah, ya bermanfaat begitu. Jangan saat kita diberi kenikmatan keamanan, justru kita bermaksiat di saat kita aman itu. Nah, ini bagian dari ketidaksyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat mengerikan sekali kalau kita membaca berita atau membaca sejarah di saat orang-orang berfoya-foya karena kondisi aman luar biasa. Nah, ya, riangnya mereka di saat itu. Tapi justru di saat itu datang hukuman Allah Subhanahu wa taala pada kondisi mereka lalai. Lalai. Ya. Nah, itu yang kita takutkan, ya kan? Itu yang kita khawatirkan. Dan sebetulnya kan itu sudah ada peringatan, ya. Jadi seperti yang tadi kita katakan, bisa saja keamanan suatu negeri, keamanan suatu daerah, yang kita juga berpikir negeri yang luas semuanya, ya. Mungkin di bagian-bagian tertentu di negeri itu dimunculkan ketidakamanan sebagai hukuman atas komunitas-komunitas tertentu yang tidak mensyukuri nikmat keamanan itu. Ya, jadi begitulah, ya, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Berarti bisa diratakan begitu azabnya, Seth, ya, ketika bisa. Ada suatu kelompok yang mungkin bermaksiat, tidak mensyukuri nikmat. Iya. Gitu, Seth. Iya, bisa diratakan di wilayah tersebut. Jadi ya, ini nanti kaitannya kalau kita memandang dari sisi syariat secara umum, nanti kaitannya sama amar ma'ruf nahi mungkar juga ini, ya kan? Iya. Kenapa kok itu orang-orang yang baik ikut kena? Manakala mereka diem saja, manakala mereka tidak punya gairah kecemburuan agama untuk mengingkari suatu kemungkaran. Nah, itu akhirnya musibah itu datang, ya tidak pandang bulu, ibaratnya begitu, semuanya kena. Ya, walaupun nanti di akhirat ya Allah Maha tahu siapa yang diazab, siapa yang tidak, itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Begitu. Masyaallah, ya. Jadi bentuk cara kita bersyukur atas nikmat dari keamanan negeri ini, yang pertama bisa disimpulkan tadi, mengakui, ya, Seth, ya, bahwa nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Ustaz juga memuji, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya menggunakan kenikmatan-kenikmatan keamanan untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Masyaallah. Kemudian, Seth, pertanyaan berikutnya, Seth, mengapa menjaga keamanan bisa menjadi bentuk ibadah, Seth? Ya. Tentu ini juga sangat terkait pertama dengan niat terlebih dahulu. Ya. Niat itu akan mempengaruhi berbagai aktivitas yang kita lakukan dari sisi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim, mungkin kita ingat hadis Nabi yang masyhur sekali, sangat terkenal, innamal a'malu binniyat, ya kan? Hanyalah amalan itu dengan niat. Ya. Jadi ketika kita menjaga suatu tempat atau suatu negeri, wilayah, kita jaga keamanannya, apa niat kita? Oh, tergantung niatnya sih. Ya, niat dulu yang menjadi landasan, ya. Kalau niat kita adalah niat yang benar, ya, maka insya Allah itu akan menjadi salah satu penyebab dinilainya amal kita sebagai ibadah. Niat yang benar yang kita maksud, ya, kita sebagai seorang muslim, ya, segala sesuatunya apa kita kaitkan dengan nilai-nilai agama. Ya, kita menjaga keamanan misalnya, ya kan, untuk apa, ya, kita menjaga muslimin, mereka saudara-saudara kita. Ya, mereka dengan aman itu bisa menjalankan ibadah. Ya, mereka dengan keamanan itu juga akan bisa memperbanyak amal soleh dan lain-lain dari kebaikan-kebaikan itu. Juga kalau kita mungkin sebagai aparatur keamanan memang ya kita diperintahkan oleh atasan kita, pimpinan kita, yang memerintahkan kita untuk kebaikan tadi, menjaga keamanan, ya, ketaatan kita kepada pimpinan kita yang memerintahkan kita itu juga bagian daripada anjuran agama. Ya, taat kepada pemerintah pada perkara yang baik ini jelas suatu ibadah. Jadi dari berbagai tinjauan tadi jelas bahwa seseorang yang menjaga suatu keamanan dengan niat-niat yang benar, pertama ini, itu akan membuat amalan ini bernilai ibadah. Ya. Tentunya kemudian nanti diiringi dengan cara yang benar, ya. Karena kalau dalam pandangan agama kita, ya, keamanan dijaga, ya, harus dengan cara yang benar. Kalau menjaga dengan cara yang salah, ya, mungkin malah jadi tidak aman juga nanti, ya kan? Ya, begitulah keistimewaan ajaran agama ini. Masyaallah. Selalu melihat antara niat yang baik dan juga cara yang baik. Masyaallah. Nah, itu penjelasannya ya para pendengar, bagaimana menjaga keamanan itu bisa menjadi bentuk ibadah ya karena niatnya tadi, Ustaz ya. Iya. Nah, kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan bangsa, suatu bangsa, Ustaz? Iya. Nah, kalau hal ini terkait dengan kesatuan, persatuan bangsa dikaitkan dengan bab keamanan, ya sepertinya itu sudah suatu yang dimaklumi dan suatu yang jelas. Karena itu dua hal yang erat kaitannya. Ya. Dengan kata lain, kalau tidak ada kesatuan persatuan, yaitu bibit besar dalam kekacauan, ya kan? Iya. Maka ketika kita mengharapkan suatu keamanan, ya persatuan kesatuan itu ya harus dijalin. Dan alhamdulillah agama kita ini agama yang sempurna ya, kesatuan persatuan. Mungkin orang bertanya, loh gimana kita bagi seorang muslim ada di negeri kita orang-orang yang non muslim, gimana? Ya, Islam sudah mengatur. Islam di zaman Nabi itu gimana coba? Ya, apa semuanya yang di Madinah orang Islam? Kan tidak. Di sana ada orang-orang Yahudi juga. Ya, yang sebagian orang Yahudi malah memusuhi Nabi. Tapi sebagiannya tidak. Mereka hidup berdampingan dengan Muslimin. Ya, dengan baik. Ya. Nah, jadi itu menjadi keteladanan beliau yang perlu kita lihat, perlu kita pelajari, kita contoh bahwa adanya mungkin kita sebagai seorang muslim melihat ada yang non muslim itu tidak menghalangi adanya kesatuan dalam bangsa ini. Dan seperti yang tadi kita katakan bahwa tidak mungkin suatu keamanan terwujud tanpa adanya persatuan itu. Nah, kurang lebih seperti itu manfaat daripada persatuan dan kesatuan. Insya Allah sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, bagaimana cara kita memperkuat persatuan, Ustaz, di kalangan masyarakat ini, Ustaz? Untuk memperkuat persatuan di masyarakat, ya tentu kita sekali lagi sebagai seorang muslim ya hendaknya menjadikan ajaran Islam ini sebagai landasan kita. Dan sesungguhnya kalau kita betul-betul mempelajari tuntunan-tuntunan agama, semua hal-hal yang terkait dengan kehidupan ini telah dijelaskan ya, termasuk di sini dalam hal memperkuat persatuan kita yang mungkin kita sebagai seorang muslim dan kita melihat misal mayoritas kita di suatu tempat muslimin, oh jelas sekali bagaimana tuntunan Islam dalam berukhuwah, ya kan, persaudaraan. Itu tuntunan yang sekian banyak apa anjurannya, bimbingannya, di situ ada motivasi untuk berukhuwah, ya persaudaraan. Di situ juga sebaliknya ada ancaman bagi orang yang tidak melakukan ukhuwah dengan baik, dengan benar. Nah, itu kalau kita sebagai komunitas muslimin ya tinggal kita kembali kepada tuntunan ajaran kita. Insyaallah itu betul-betul akan terjalin persatuan yang kuat. Contoh misalnya sederhana, mungkin biar nanti teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika ingin melihat ajaran kita dalam hal ini gak kesulitan. Mudah sekali. Kembalilah misal ke surat Al-Hujurat. Nah, itu. Surat Al-Hujurat itu sekian ayat sudah menjelaskan dengan cukup jelas ya. Coba diperhatikan misalnya innamal mu'minuna ikhwah, ya kan? Sesungguhnya kaum mu'minin orang-orang yang bersaudara. Kemudian Allah katakan fa aslihu baina akhwaikum, persaudarakan, perbaiki ya persaudaraan dua saudara kalian, yakni ketika ada perselisihan bagaimana diperdamaikan. Nah, kemudian setelah itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang tentang dilarangnya ghibah, dilarangnya membuat julukan-julukan yang buruk, dilarangnya mengumpat, dilarangnya mengolok-olok. Nah, itu semua ayat-ayat yang datang itu kan menjelaskan hal-hal yang akan merusak ukhuwah. Artinya setelah anjuran untuk berukhuwah, eratkan, kuatkan, jangan lakukan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini yang itu akan merusak ukhuwah. Jadi di surat Al-Hujurat itu kalau kita perhatikan luar biasa. Kemudian disebutkan setelahnya penjelasan bahwa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Ya, Allah yang Maha Tahu, Allah yang menciptakan kita. Kita terdiri dari syu'ub, qabail. Ada ras, suku, ya kan? Kalau kita banyak qabail, qabilah-qabilah, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam kondisi seperti itu tidak menghalangi kita untuk berukhuwah, bersaudara. Ya, justru dengan adanya itu semuanya kita saling kenal mengenali ta'arufu. Ya, jadi surat Al-Hujurat itu sangat luar biasa kalau kita perhatikan ya. Itu memang kalamullah ya, jadi luar biasa. Masyaallah. Ya. Itu kalamullah yang menunjukkan kita ini beraneka ragam ya, bangsa, suku beraneka ragam. Namun kita disatukan dengan tali keimanan yang kuat, kemudian ya di situ ada aturan dan tuntunan-tuntunan ya. Jadi silakan kita sebagai muslimin coba cermati. Baca Quran memang kan bukan untuk dibaca saja ya. Sayangnya sebagai muslimin baca yang baca terus apa hasilnya? Ya sudah baca dapat pahala ya betul, jazakallahu khair ya. Semoga Allah balasi kebaikan. Cuma kan bukan berhenti di situ sebetulnya. Coba baca maknanya ya kan, renungi nilai-nilai ajaran yang di situ itu. Jadi kita bisa menerapkan isi Al-Qur'an itu di kehidupan, bukan hanya menerapkan Quran di bacaan, di kamar dibaca selesai, keluar kamar beda lagi. Bukan. Jadi baca di kamar enggak apa-apa, pahami maknanya, maksudnya di luar diamalkan. Begitu. Nah, itu contoh bagaimana kita memperkuat persatuan di masyarakat. Memperkuat persatuan di masyarakat kembali lagi merujuk ke dalam bagaimana ajaran Islam Ustaz ya. Dan tali persaudaraan keimanan yang kokoh Ustaz Dan terkait misalnya tadi kemana dengan yang non-Muslim, sudah ada tuntunannya di Quran pun sudah ada tuntunannya. Contoh misalnya kan mereka muslimin yang hidup sebangsa setanah air dengan kita ya kan, pada dasarnya kan sama-sama rakyat kita. Ya. Allah sudah mengatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum bid-din wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu di Quran surat Al-Mumtahanah ya kan? Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik, bersikap adil terhadap mereka yang tidak memerangi kalian ya. Dan Allah mencintai keadilan, berarti kita dianjurkan begitu. Jadi ini lengkapnya ajaran Islam ya. Jadi bagaimana dengan muslimin ya seperti itu, dengan non-muslim ya seperti itu. Dan di prakteknya Nabi juga dulu sampai ada seorang Yahudi yang sedang sakit. Anaknya si Yahudi itu suka membantu Nabi. Bayangkan Yahudi itu. Akhirnya Nabi menjenguknya dan si bapak sebelum wafatnya ya mengatakan ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad. Akhirnya anak itu masuk Islam dan bapaknya mengiyakan walaupun bapaknya tidak masuk Islam. Bayangkan. Masyaallah. Ya. Jadi ini suatu praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah ya kita ini menjaga persaudaraan dan menjaga kemasyarakatan. Bagaimana dengan muslimin, bagaimana dengan non-muslim, semuanya sudah ada tuntunannya. Masyaallah. Begitu indah sekali Ustaz ya syariat Islam ini Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, apa yang dimaksud dengan berpegang pada tali Allah dalam konteks menjaga persatuan Ustaz? Ya. Ya, terkait dengan berpegang dengan tali Allah yang disebut di ayat itu kan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah kalian semua dan jangan berpecah belah. Jadi memang ayat itu kalau kita perhatikan ya sangat terkait ya di situ perintah untuk berpegang dengan tali Allah, berikutnya jangan berpecah belah. Jadi kan berpecah belah itu adalah perselisihan, pertikaian, bahkan mungkin permusuhan dan seterusnya sampai mungkin peperangan, ya kan? Yang itu jelas bukan keamanan dalam konteks pembahasan kita. Nah, untuk tidak seperti itu berpeganglah dengan tali Allah. Nah, nah di sini ada tafsir-tafsir ulama, ya kan? Di antaranya berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan agama. Dan juga termasuk kita taat kepada pemerintah kita dalam perkara yang baik semuanya ya mengikuti mereka dalam hal yang ma'ruf. Nah itu semua adalah perangkat-perangkat yang menjadi tuntunan. Ajaran begitulah ya entah mungkin yang tepat. Tentunya semuanya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dengan cara itulah akan terwujud suatu persatuan, kesatuan dan keamanan begitu. Ya, jadi ya itu beberapa tafsir ulama yang saya ingat terkait ayat tersebut. Kemudian saat pertanyaan berikutnya, mengapa perselisihan bisa melemahkan kekuatan bangsa? Ya. Nah, terkait dengan hal ini tentang bahwa perselisihan akan melemahkan kekuatan suatu bangsa, ya ini juga saya kira cukup jelas juga dan Allah sudah mengingatkan kita ya di dalam ayat wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, ya. Itu di ayat Al-Qur'an sudah disebutkan, jangan kalian saling berselisih, ya. Sehingga kalian akan fasyal. Fasyal itu ya kurang lebih maknanya kegagalan ya sering. Ya kalau kita dalam ungkapan keseharian, fasyal itu ya gagal ya. Dan yang semakna dengan itu. Ya. Wa tadhhabari hukum. Dan kekuatan kalian akan hilang. Begitu. Kekuatan kalian akan hilang. Jadi ini merupakan sebab kelemahan ya, merupakan sebab kegagalan kalau kita berselisih. Dan kalau kita kaitkan dengan bab keamanan ya jelas itu akan menjadi sebab hilangnya keamanan karena salah satu tonggak untuk mewujudkan keamanan itu ya kewibawaan ya kan. Kekokohan, kekuatan, kewibawaan itu juga salah satu tonggak keamanan. Maka dari itu ketika suatu bangsa sudah lemah, ya, tidak punya wibawa, ya, tidak punya kekuatan, dan itu disebabkan perselisihan, ya, jelas yang akan dipanen darinya, ya, rasa takut, kekacauan, dan seterusnya, begitu. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Seth. Apa hubungannya antara bersyukur dan kesejahteraan hidup, Zat? Ya. Tadi seperti yang telah kita singgung dalam ayat ya, bahwa syukur itu akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini terkait dengan kesejahteraan hidup ya. Sesungguhnya keamanan tadi itu akan betul-betul terasa kesejahteraan itu. Dan diingatkan sebetulnya di ayat-ayat Al-Quran ya tentang keamanan ini banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan menunjukkan pentingnya bab ini dan tidak jauh-jauh kita ke suatu surat yang mungkin muslimin rata-rata menghafal. Surat apa itu? surat Quraisy, ya kan, lihila fi Quraisy. Ya. Apa itu maknanya dalam ayat-ayat tersebut? Ya, kita baca dulu, kita ingat lihila fi Quraisy, lihila fi mulailatul shayf al shayf al yabudu rabbahad al bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya kan? Ya, ini ayat cukup panjang ya, tapi kita mengutip yang akhir saja biar karena waktu yang terbatas ya. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka ibadahilah rabb rumah ini ya. Yani Baitullah, ya kan? Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberi mereka at'amahum, makan untuk menanggulangi kelaparan mereka, ya kan? Wa amanahum min khauf, dan memberi mereka keamanan untuk menanggulangi rasa takut mereka. Nah, jadi dua hal ini ya coba diperhatikan. Kadang-kadang kalau orang membaca surat itu ya lewat begitu saja, ya. Paling-paling ya tahu maknanya, artinya, ya, secara simpel. Padahal itu perkara besar itu. Allah menyebut di sini dua hal, ya, yang memberi makan, kecukupan makan, dan memberi keamanan, kan globalnya gitu. Coba perhatikan kehidupan manusia, ya, tanpa salah satu dari dua-duanya, coba akan jadi apa? Orang aman, tentram, luar biasa sudah, tapi nggak ada makannya, terus gimana? Kelaparan, meninggal saat itu. Meninggal, jadi nggak aman lagi nanti saling berebut, ya kan? Begitu pula makanan penuh sudah full itu gudang-gudang makanan, ya kan? Amannya nggak ada. Sudah. Nah, jadi dua hal ini menjadi tonggak kehidupan yang sangat penting, kecukupan dan keamanan, ya. Nah, Allah ingatkan ini dalam surat yang pendek yang kita semua rata-rata menghafalnya. Coba perhatikan ini ya. Allah mengaruniakan itu kepada mereka. Nah, itu syukuri ya. Ini kan kesejahteraan ini. Kecukupan dan keamanan itu kesejahteraan. Disyukuri. Nah, kenapa Allah menyebut ayat-ayat tersebut di situ ya. Kalau kita perhatikan coba ya, ini mengaitkan apa ayat-ayat dan surat-surat ini. Ini kaitannya sama pelajaran tafsir ini. Ya. Nah, surat Quraisy ini kapan datang? Setelah surat Al-Fil, ya kan? Ya. Apa itu kisah di situ? Kisahnya adalah Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah, ya kan? Menghancurkan dan seterusnya. Terus apa yang terjadi? Allah halau mereka, ya kan? Sehingga mereka seperti itu diserang dengan burung-burung yang seperti itulah. Akhirnya sudah pulang dalam kondisi habis-habisan itu Raja Abraha, ya kan? Nah, surat Fil seperti itu. Datang berikutnya surat Quraisy mengingatkan itu semua li'ilafi Quraisy, untuk kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya. Yang apa? Mereka berdagang ke negeri Yaman ketika waktu musim dingin, mereka pergi ke Syam ketika musim panas. Ya, nikmat Allah. Allah jaga dari serangan musuh seperti itu demi kehidupan mereka seperti itu. Lalu Allah katakan, falyabudu, coba ibadahilah Allah. Yang memberi kalian kecukupan, yang memberi kalian keamanan. Nah, jadi ini kalau kita kaitkan dengan yakni antara dua surat ini dengan kata lain, syukuri nikmat Allah itu. Ya, syukuri nikmat Allah. Allah beri kalian kesejahteraan, keamanan, dan kecukupan. Ya. Maka dengan ibadah itulah kita akan mewujudkan. Kalau tidak diwujudkan, ya nanti bisa hilang itu dua-duanya atau salah satunya, begitu ya. Begitu. Allah. Ya, Ustaz, mungkin itu pertanyaan terakhir aja, Ustaz ya. Mungkin ada nasihat secara umum atau ringkasan atau inti dari perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz? Inti daripada apa yang kita perbincangkan di sini ya, ya kembali kepada judul itu di atas tadi. Jadi alhamdulillah di negeri kita ini ya secara umumnya keamanan terkendali, nah, ya kan? Secara ya, umumnya kecukupan juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah tercukupi. Adanya mungkin sedikit banyak kekurang amanan, nah, sedikit banyak kurang cukup, ya itu sifatnya mungkin pada sebagian-sebagian saja, tidak menjadi suatu hal yang umum, dan mungkin juga kita perlu koreksi, mungkin barangkali sebabnya kita sendiri kan begitu. Tapi secara umum alhamdulillah negeri kita baik keamanan, kecukupan sudah kita rasakan. Nah, maka pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi kita sebutkan di awal. Ya, kita ulangi enggak apa-apa, barangkali lupa. Nah, maksudnya. Ya, mengakui benar bahwa ini adalah karunia Allah, kita memuji Allah dan kita menggunakan kenikmatan ini untuk mendukung ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, kita juga berterima kasih kepada pemerintah kita yang dengan berbagai upaya mereka menjaga keamanan, begitu juga mencukupi kebutuhan rakyat. Ya, semoga Allah selalu memberi taufiknya kepada pemimpin-pemimpin kita. Amin. Dan juga kepada kita semuanya. Ya, mungkin itu sebagai penutup dari saya pada pertemuan ini. Jazakumullah khair. Nah, jazakumullah khair Ustaz atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, ya. Semoga bisa berjumpa lagi, Ustaz, ya, di pertemuan berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda, ya. Demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada untuk acara kita di kesempatan pagi hari ini, acara Bincang Indah bersama Asatidah. Walhamdulillah banyak sekali faedah yang kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini, ya. Semoga bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Baiklah, kami akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.